ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan sebuah nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat di dalam firman-Nya yang tersebut di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa liqa'ihi فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُلِي هُزُوًا. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, yakni kepada kaum muslimin semuanya, nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal? Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mereka itu adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunianya. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira, menyangka bahwa mereka dalam sebaik-baik amalan, bahwa mereka berada di dalam sebaik-baik amalan. Siapakah mereka itu? Ulaikal ladina kafaru bi rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka. Walikaihi, dan mereka kafir atau mengingkari hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti. Maka dengan sebab ini Allah nyatakan, fahabitat a'maluhum, maka hanguslah, hancurlah, sirnalah semua amal-amal mereka itu. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, demikian pula kami tidak akan tegakkan untuk mereka pada hari kiamat itu nanti, yaitu timbangan amal. Artinya amal-amal mereka tidak akan ditimbang dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka Allah menyatakan, dzalika jazaohum jahannam, maka sesungguhnya yang demikian itu balasan bagi mereka adalah neraka jahannam. Kenapa? Bima kafaru, disebabkan mereka kufur. Wattakhadu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan para rasul-rasul yang telah aku utus, dijadikan mereka sebagai main-main saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebutkan wa ta'ala dalam firman yang di surat Al-Kahfi, ayat yang ke-103 hingga 106. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya di antara kelompok manusia ini ada di antara mereka yang dikatakan apa? Orang-orang yang akhsarina a'mala, yang paling merugi amal-amal perbuatan mereka. alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka itulah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira atau menyangka bahwa mereka berada dalam sebaik-baik amalan. Siapakah gerangan mereka ini? Allah Subhanahu wa taala merinci pada ayat yang berikutnya, ulaikal ladina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari atau mengkufuri ayat-ayat Rabb mereka. Walikaihi, dan mereka kufur juga terhadap hari perjumpaan dengan Allah taala, yaitu hari kiamat. Maka dua sebab ini, dua golongan inilah, yaitu orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan mengingkari hari perjumpaan dengan Allah, yaitu hari kiamat. Maka apa akibatnya? Fahaditat a'maluhum, maka akan sirna dan hangus amal-amal mereka. Yakni apa yang mereka kira di dunia amalannya bermanfaat di akhirat, karena dianggap banyak, karena dia merasa amalannya paling banyak, namun ternyata apa? Fahabitat a'maluhum, maka hangus, hancur, disirnakan amal-amal mereka di akhirat nanti. Naam. Di samping itu, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan di akhirat nanti, naam, mereka tidak akan ditegakkan timbangan atas mereka. Ini amal-amal mereka tidak dianggap. Kata Al-Imam Al-Kathir wa ta'ala, la nuskilu alaihim, atau la nuskilu lahum yaumal qiyamah li'annaha khaliyatun anil khair. Nah, amal-amal mereka itu tidak ditimbang oleh Allah Ta'ala. Amal-amal mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kosongnya dari semua kebaikan. Tidak ada kebaikan yang tersisa. Semuanya habis, semuanya sirna, karena kekufuran yang mereka lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. Nah, yang demikian itu apa sebabnya? Karena Allah tandakan, dzalika jazahum jahannam, maka balasan bagi mereka itu adalah neraka jahannam. Bima kafaru, disebabkan oleh apa yang mereka kufuri. Karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, atau mengingkari hari perjumpaan dengan Allah di hari kiamat, mengingkari hari pembalasan, mengingkari hari akhir, maka Allah Ta'ala menghapuskan amal-amal mereka semuanya. Tidak ada sama sekali bekasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan amalannya orang-orang kafir di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya yang lain di surat Al-Furqan, Allah Ta'ala menyatakan tentang amalannya orang-orang kafir, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami hadapi amal-amal mereka nanti pada hari kiamat, diletakkan di hadapan Allah Ta'ala. Faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada bekasnya, tidak ada wujudnya, semua yang tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surat An-Nur ayat 39, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah tahsabuhu dham'anul ma' tasabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Kata Allah Ta'ala, orang-orang kafir itu amalan-amalan mereka diibaratkan seperti fata morgana yang ada di tanah yang datar. Tahu fata morgana? Yaitu ketika panas matahari menyengat di atas jalan raya misalnya, maka kita akan lihat di atas panas matahari di atas jalan tersebut akan nampak seperti ada gelombang air. Maka kata Allah Ta'ala, na'am, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah, amalan-amalan orang-orang kafir itu seperti fata morgana di atas tanah yang datar. Tahsabu dham'anu ma'an, orang yang haus mengira itu adalah air. Hatta idza ja'ahu, hingga ketika mereka mendekat kepadanya, dia datang kepadanya, lam yajidhu syai'a, ternyata dia tidak mendapati apapun. Dikiranya air yang bisa menghilangkan dahaga, dikiranya air yang bisa dipakai untuk minum, ternyata tidak ada apa-apanya. Itulah amalannya orang kafir di akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bahayanya orang-orang yang melakukan kekufuran. Dan baik kekufuran kepada Allah Ta'ala, kekufuran terhadap kitab-kitabnya, kekufuran kepada hari akhir, dan yang selainnya dari rukun-rukun iman yang Allah Ta'ala telah syariatkan kepada kita kaum muslimin. Maka menyebabkan orang tersebut, naam, sia-sia amal mereka di akhirat nanti. Nah, itulah akibatnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan mengkufuri terhadap hari kebangkitan, hari akhir nanti dan hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala juga menyebutkan di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa gerangan sesungguhnya yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang dikatakan adalah ahsarina amala, orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mereka itu sesat dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira bahwasanya mereka dalam keadaan sebaik-baik amal. Siapa gerangan mereka? Beliau rahimallahu taala menyebutkan beberapa dasar di hadis Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya na'am, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas rahimallahu, putra dari Sa'ad bin Waqqas, beliau bertanya kepada bapaknya tentang firman Allah taala, kul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala, maukah aku tunjukkan siapa orang yang paling merugi amalannya? Ahumul haruriyah, apakah mereka ini orang-orang haruriyah, orang-orang khawarij? Maka bapaknya menjawab, la, bukan itu. Humul yahud wan nasara, mereka adalah diantaranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Al yahud yakul, orang Yahudi mengatakan na'am, orang-orang Yahudi mereka itu yakdibun rasul, mereka mendustakan kadzabur rasul, mereka mendustakan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Nasara, kadzabul jannah, mereka mendustakan tentang surga dan balasannya, karena mereka mengatakan tidak ada kenikmatan dalam jannah. Adapun orang-orang haruriyah, kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu, humul ladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, mereka adalah orang-orang yang telah mencerai-beraikan perjanjian dengan Allah Ta'ala setelah kokohnya, yaitu orang-orang yang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah muslim yang sah ketika itu, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Mereka ini yang dimaksud, itu menurut sebagian ulama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun sebagian sahabat yang lain dan juga para tabi'in, mereka mengatakan itu adalah orang-orang haruriyah, orang-orang khawarij yang dimasukkan dalam ayat ini. Namun Al-Imam Ibnu Katsir Ta'ala menyebutkan bahwa semua yang sahih dari pendapat ini adalah bahwasanya ayat ini umum, umum meliputi siapa saja yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari syariatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kata beliau, na'am, fa innama hiya 'amatun fi kulli man 'abidallaha bi ghairi tariqatin mardiyah. Kata beliau, sesungguhnya ayat ini sifatnya umum, meliputi semua orang yang beribadah kepada Allah tetapi dengan cara yang selain jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara-cara bid'ah, cara-cara baru dalam beragama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam keumuman ayat ini. Artinya ma'asyiral muslimin, kesimpulannya bahwa sesungguhnya ketika Allah taala menyebutkan di antara umat manusia ini ada orang-orang yang dikatakan paling merugi amalannya di dunia ini, dan mereka adalah orang-orang yang sesat di dunia ini, tetapi merasa dirinya, yakin dirinya bahwa mereka adalah berada dalam sebaik-baik keadaan. Siapa mereka? Mereka adalah semua orang yang dikatakan menyimpang dari jalan dan dari manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka adalah orang-orang kafir, musyrikin, atau ahli kitab, Yahudi wa Nasara, atau siapa yang menyimpang, termasuk para ahli bid'ah yang menyimpang dari jalan Islam, dari jalan sunnahnya Rasulullah SAW, maka mereka masuk dalam hukuman yang termasuk, apakah itu haruriyah, apakah itu qadariyah, apakah itu murjiah, apakah itu syiah, apakah itu yang lain-lain, semua yang keluar dari jalan Nabi SAW dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan cara-cara baru yang tidak mengikuti cara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka masuk dalam hukuman ayat yang mulia itu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun juga meyakini Kita pun juga dengan meyakini seyakin-yakinnya. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa sesungguhnya termasuk kelompok yang sesat, yang menyimpang dari al-haq, bahkan dikafirkan oleh para ulama. Siapa mereka? Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah yang memiliki keyakinan-keyakinan kufur tentang Islam ini. Nah, bahkan menyelisih jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan mereka berani untuk melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang Syiah Rafidah, sehingga ma'asyiral muslimin, para ulama kita dengan tegas menyatakan bahwa sungguhnya orang-orang Syiah Rafidah adalah kafir, baik yang terdahulu maupun sampai hari ini mereka semua kafir. Nah, dan hanya orang-orang yang menyimpang, hanya orang-orang yang sesat, hanya orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya yang menganggap Syiah bukan kafir. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, insyaallah taala setelah ini akan kita sebutkan beberapa hal yang termasuk prinsip-prinsip dan pokok-pokok keyakinan Syiah Rafidah sehingga mereka dikafirkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Inilah khutbah pertama yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara kelompok yang sangat-sangat menyimpang, jauh dari al-haq, bahkan telah keluar dari rel Islam, keluar dari dinul Islam dan dikafirkan oleh para ulama, adalah orang-orang Syiah Rafidah. Maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan sedikit saja di antara pokok-pokok kekufuran mereka yang dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syiah atau Rafidah di masa lalu, maka mereka memiliki beberapa prinsip keyakinan di masa lalu. Di antaranya, pertama kali muncul mereka meyakini bahwa sesungguhnya kekhalifahan itu yang berhak setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya adalah ada di tangan Ali radhiyallahu taala anhu. Ini menurut keyakinan mereka. Ya. Naam, sebagaimana wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu kepada Ali menurut keyakinan mereka di Ghadirqum. Dan ketika itu disebutkan demikian wasiatnya Nabi, sehingga rahasia ini menunjukkan bahwasanya kekhalifahan itu diamanahkan Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu ta'ala. Ini anggapan dan keyakinan mereka. Naam, dengan sebab ini maka mereka menganggap bahwasanya tiga khalifah sebelum Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar dan juga Utsman radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, mereka semua perampok kekhalifahan. Mereka adalah para penjahat khalifah dan seterusnya. Ini menurut anggapan orang-orang Syiah Rafidah. Sehingga mereka, naam, dengan dalih inilah, dengan dalih membela Ahlul Bait, membela naam keponakan Rasulullah itu Ali radhiyallahu dan juga putra-putra beliau, maka mereka kemudian menghasung manusia untuk memusuhi Abu Bakar, memusuhi Umar, memusuhi Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka memusuhi para sahabat secara umum. Ma'asyiral muslimin, ini keyakinan mereka sejak awal. Sehingga mereka merasa bahwa sesungguhnya kekhalifahan itu yang hak adalah di tangan Ali radhiyallahu anhu. Naam, dan ini dibantah oleh sekian para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menegaskan dalam kitabnya Minhajul Muslim, disebutkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, apa? Maka disebutkan di sana bahwa sebenarnya kata Rasulullah SAW, man khalafa fi amril khilafah, kata beliau, man khalafa fi amril khilafah fahuwa adallu min khimari ahli. Barang siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan kekhalifahan ini, maka dia itu lebih sesat daripada keledai. Nah, artinya apa? Kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah kesepakatannya, bahwa sungguhnya kekhalifahan setelah Rasulullah SAW yang disepakati oleh ummah adalah pada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala, dan kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, semuanya sepakat dalam, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri pun juga sepakat dalam perkara ini. Namun kemudian orang Syiah Rafidah, mereka membesar-besarkan permasalahan ini untuk membuat simpati di hati umat, menggalang massa supaya melakukan kebencian kepada enam tiga khalifah sebelum Ali radhiyallahu anhu, yakni untuk musuh mereka karena dianggap rampok. Nauzubillah. Ini kesesatan mereka. Yang kedua, mereka juga meyakini bahwa para imam-imam mereka, termasuk Ali, kemudian putranya Al-Hasan dan Husain, dan juga anak-anak keturunannya merupakan imam-imam Syiah mereka, yang dianggap imam-imam mereka, adalah orang-orang imam yang maksum, bahkan lebih maksum daripada Rasulullah SAW. Ini keyakinan mereka yang ada dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian yang ketiga, di antara prinsip keyakinan mereka, bahwa sesungguhnya ma'asyiral muslimin, semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah telah kafir, telah murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keyakinan mereka. Ya, mereka menganggap bahwa seluruh sahabat telah kafir. Kenapa kafir? Karena telah menentang Ali dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan demikian, mereka tuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk juga telah kubur, bahkan dianggap berzina, pelacur dan sebagainya dengan keyakinan mereka. Ini termasuk akidah mereka. Demikian pula yang keempat, ma'asyiral muslimin, keyakinan mereka sejak dahulu adalah apa? Mereka meyakini bahwa semuanya para imam-imam mereka itu nanti yang telah mati saat ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala nanti menjelang hari kiamat. Didahului oleh imam-imam mereka 12, kemudian membangkitkan Ali dan anak-anak, kemudian juga Fatimah radhiyallahu anha, dan dibangunkan untuk apa? Mereka melakukan balas dendam kepada musuh besar mereka, yaitu tiga khalifah yang pertama dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka meyakini itu. Mereka meyakini akan bangkitnya imam mereka, kemudian melakukan pembunuhan dan pembantaian kepada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Utsman, dan kemudian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, yang dijadikan sebagai musuh besar mereka menurut keyakinan mereka yang kufur seperti itu. Radikal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ini namanya akidah rajaah. Atau roja'ah yaitu bangkitnya kembali orang yang telah mati dari kuburnya, na'am, dan akan istilahnya reinkarnasi begitu. Atau na'am, kembali dari kuburnya bangkit, betul-betul bangkit, kemudian akan mencari kuburnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan akan dibunuh dan akan disakiti dalam dada mereka. Begitu menurut keyakinan mereka. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka meyakini berbagai macam kekufuran-kekufuran lainnya. Na'am, belum lagi dalam masalah ini adalah kesalahan mereka adalah masalah nikah mut'ah. Mereka meyakini nikah mut'ah yaitu nikah kontrak. Nah, dengan berbagai macam alasan yang ini telah dinyatakan para ulama bahwa nikah mut'ah sama dengan zina. Dan ini termasuk perkara keharaman yang besar yang diagung-agungkan oleh mereka. Dan ini termasuk bentuk kekufuran yang sangat besar. Di samping itu, mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah imam-imam yang mengetahui perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun. Naam illa man irtada mir rasuli ila akhiru ayat. Kecuali kepada rasul yang diridainya. Ya, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanillah, maka keyakinan mereka jelas-jelas bertentangan banyak hal dalam apa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, begitulah keyakinan kufur mereka itu. Kemudian, dalam perkara rukun Islam misalnya, orang-orang Syiah Rafidah ma'asyiral muslimin, rukun iman lebih dahulu. Mereka meyakini bahwa rukun iman cuma 5 saja. 5 saja. Dan itu pun, rukun iman yang kita punya dari Ahlussunnah Jamaah, rukun iman yang 6, itu dikurangi 3 perkara. Yaitu iman kepada malaikat dihapus. Iman kepada Rasul dibuang. Iman kepada takdir Allah pun juga dihilangkan. Ini mereka. Dan mereka meyakini hanya 5 rukun iman. Pertama adalah At-Tauhid mereka, yaitu mengesakan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Adl, keadilan. Yang ketiga adalah An-Nubuwah, kenabian. Yang keempat adalah Na'am, yaitu keyakinan terhadap Al-Imamah, kepemimpinan imam-imam mereka. Yang keenam adalah Al-Ma'ad, tentang hari kebangkitan. Mereka yakini. Tetapi mereka buang keyakinan terhadap apa? Terhadap para nabi dan para rasul. Mereka buang keyakinan terhadap malaikat. Mereka hilangkan keyakinan terhadap takdir Allah. Karena itulah mereka kafir dengan ini saja. Nah, demikian pula dalam rukun Islam. Mereka meyakini rukun Islam itu cuma apa? 5 juga. Tetapi 6. hanya empat saja. Ya, mereka meyakini rukun Islam hanya empat saja dengan menghilangkan syahadatain. Menghilangkan syahadatain. Mereka na'am meyakini atau meyakini yaitu kewajiban sholat, puasa, haji dan zakat. Ditambah lagi na'am yaitu lima, yaitu al-wilayah, kewalian. Kewalian dan kewalian hanya milik para imam-imam mereka saja. Dan ini adalah kaidah mereka. Ya. Na'am, demikian pula akidah sesat lainnya ma'asyiral muslimin, mereka wajib untuk melakukan taqiyah, melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan, dan itu termasuk akidah mereka. Maka tidak ada akidah yang sahih menurut mereka kecuali dengan taqiyah, dengan kebohongan, dan itu merupakan prinsip mereka. Makanya ma'asyiral muslimin, apapun ya yang dilakukan orang Syiah, mereka melakukan kebodohan, mereka melakukan kebohongan kepada umat ini dengan menampakkan zahirnya padahal sesungguhnya tidak demikian. Orang-orang Syiah mengatakan kami ini Islam, kami pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, padahal mereka adalah makhluk yang paling kadzab di dunia ini. Nah, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, taqiyah adalah akidah mereka. Demikian pula mereka melakukan yang namanya al-bada, yakni keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah mengetahui semua urusan kecuali setelah terjadinya. Ini ada dalam kitab-kitab mereka. Dan kitab rujukan mereka yang paling masyhur adalah Al-Kafi fil Usul yang ditulis tokoh-tokoh mereka. Dan ini termasuk pegangan utama mereka dan keyakinan mereka yang paling besar. Baik, seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Demikian pula ma'asyiral muslimin, mereka menyatakan wajib hukumnya bagi para seluruh penganut Syiah untuk mencela para sahabat Nabi SAW. Dan mereka menganggap seluruh sahabat telah kafir kecuali berhintir orang saja. Yang tidak dikafirkan oleh mereka hanyalah Ali, Fatimah, dan putra-putri beliau serta anak keturunannya. Demikian pula dari sahabat hanya beberapa orang saja. Di antara adalah Salman Al-Faris. Kemudian mereka yang tidak dikafirkan mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Miqdad bin Aswad, dan sedikit lagi yang lain. Nah, itu saja beberapa orang sahabat yang tidak dikafirkan mereka. Semuanya dikatakan kafir. Bahkan istri Nabi SAW yang paling mereka kafirkan, paling mereka benci adalah siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ma'udzubillah. Ini adalah merupakan akidah kekufuran mereka, ma'asyiral muslimin, yang bisa kita dapati dari kitab-kitab para ulama, termasuk dari sumber kitab mereka sendiri yang bisa kita baca dari tulisan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling bejat, mereka adalah makhluk yang paling jahat, mereka adalah orang paling kufur. Bahkan tidak sekedar rugi amal mereka. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Sampai pun, na'am, mereka meyakini ma'asyiral muslimin membuat suatu kebid'an yang lebih besar lagi. Ya, mereka membolehkan meratapi mayit jenazah mereka lebih-lebih para imam-imam mereka. Lebih-lebih pada masa-masa seperti sekarang ini, yakni di bulan Asyura, bulan Muharram, yaitu di hari Asyura yang mereka yakini sebagai hari kematian Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala di tanah Karbala. Mereka meratapinya, mereka menangis sedih karenanya, sehingga mereka harus na'am menampar-nampar dadanya, pipinya, merobek bajunya, bahkan na'udzubillah, bahkan di Syiah, di Irak, di Indonesia, atau di mana-mana pun Syiah, mereka melakukan ritual khusus kesedihan, mengenang kesedihan terhadap meninggalnya Al-Husain dengan cara mereka menyakiti diri mereka dengan pedang dan pisau mereka. Mereka menyayat-nyayat tubuh mereka. Ini telah tampak di media-media massa ditampilkan seperti itu. Ya, ada yang menggunting atau memotong telinganya, ada yang menggores di punggungnya dan juga perutnya dengan pedang, dengan pisau berdarah-darah, ritual berdarah dalam rangka mengenang wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala. Naam, ini semua dalam rangka meratapi, menangisi atas wafatnya beliau. Padahal na'udzubillah ya ikhwan, ini adalah menyelisih sunnah Nabi SAW yang melarang dari meratap. Ini termasuk amalan orang-orang jahiliyah yang mereka hidup-hidupkan. Padahal kalau kita perhatikan, ketika Rasulullah SAW meninggal, yakni istri tercintanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, apakah beliau mengadakan ritual seperti itu? Sedih yang kemudian menyayat-nyayat dirinya sendiri? Tatkala pamannya wafat, apakah beliau juga begitu? Demikian pula ketika putri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW kematian putra-putrinya yang meninggal lebih dahulu, apa kemudian Rasulullah melakukan hal tersebut? Naam. Demikian pula ketika Rasulullah wafat, apakah para sahabat juga melakukan amalan seperti yang mereka lakukan? Padahal kita tahu Rasulullah lebih baik daripada Al-Husain. Demikian pula tatkala Abu Bakar wafat, apakah ada para sahabat yang melakukannya? Tidak ada sama sekali. Padahal Abu Bakar lebih baik daripada Al-Husain. Demikian pula Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala, enggak ada yang mengingati dengan cara seperti itu kecuali mereka yang buat-buat bid'ah, ritual Syiah yang kafir semacam ini. Ya, mereka melatih mayat dengan cara menyakiti diri. Ya, memotong-motong sebagian nyai telinganya, badannya disakiti dengan pisau dan pedang berdarah-darah seperti itu. Dan ini tidak ada contoh dari syariat. Dan memang mereka adalah makhluk yang suka membuat kedustaan atas nama agama ini dan menganggap ini adalah termasuk bagian dari agama. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimani anikullah. Itulah sekelumit tentang bagaimana sesungguhnya akidah Syiah yang para ulama telah meyakini kafirnya mereka dan wajibnya memerangi mereka tatkala mereka membuat kemungkaran dan permusuhan kepada kita kaum muslimin. Dan peperangan saudara-saudara kita di Damaskus sampai hari ini dan juga negeri-negeri lain, na'am, dalam rangka memerangi Syiah itu bukan lantaran membela apapun, bukan membela harta, bukan membela tanah, bukan membela gunung, bukan membela kehormatan, tapi membela Islam, membela din, karena mereka telah merusak dan menginjak-injak. Ma'asyiral muslimin, seperti itu. Karena itu kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin yang senantiasa merangi Syiah, orang-orang kafir termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala membinasakan orang kafir Syiah, ya, na'am, di dunia maupun di akhirat nanti. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lurus istiqamah dalam keimanan dan dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan, baik penyimpangan dalam hal akidah, penyimpangan dalam hal amalan, penyimpangan dalam hal ibadah dan berbagai penyimpangan yang lain. Dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita benar-benar orang yang senantiasa istiqamah di atas Islam, diterima agama kita, menjadi amalan saleh yang bermanfaat di dunia kita maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استقيموا واعتدلوا فرصوا استقيموا كعبد الكعب. Luruskan, rapatkan isi tempat-tempat yang kosong. Luruskan mata kaki dengan mata kaki. Rahim. Ayo anak-anak, segera. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.